Ketika di pulang 10 dino perang Sabil zaman Nabi pertama kali 1 lawan 10 pesan cici ngadepi wong kafir 10 ora kena mundur. Akhir-akhir masuk 1 lawan 2 nek siji lawan 10 kabutan disalin 1 lawan 2 di ayat mansuh. Apa sebabnya Quran kok ana mansuh-mansuh bareng? Soal langsung tak terang ati. Quran ku kalangi barat iku disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa Quran manusa. Manusa iku sehalne nasan yo. Ganti. Contohnya, kaya lampu stopan. Kawet, belok kiri, jalan terus. Kita nengono. Belok kiri, jalan terus. So, belok kiri, ikuti lampu. Zaman dikeiko, nek ana pit montor dina-rina. Dilae murup dari polisi. Saiki nek dilae ora urip, ora ngalahi kejar polisi. Ya. Jadi semane manusia iku nasih mansep diri karo rae. Ya. Keistimewaan Quran. Diwaca senajan durung reti entuk ganjaran. Amerika mangko akan minufil Quran di kalasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wahid walakin alifun harfun walamun harfun wamim harfun. Wong sing gelem maca Quran sak huruf diparingi ganjaran. Ganjaran mau paling sithik tipe tikel 10. Aku ngendika orang ngendika alif lam mim sak huruf ora. Alif lam mim alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Sak huruf sampun angsal ganjaran 10. Dadi supamane jenengan maos alif lam mim, ngoten niku pun angsal ganjaran 30 hasanah, 30 kesaenan. Hasanah setunggal sing dingendikake Gusti Allah utawi dingendikake Kanjeng Nabi hasanah setunggal boten kalah karo ajine donya sak isine bumi sak isine iki lho kare hasanah sing dikersakake Gusti Allah abot hasanah. Maca alif lam mim ora nganti semenit wis entuk 30 hasanah murae Gusti Allah. Ya, Gusti Allah nek ganjar murah banget. Ya. maca alif lam mim. Untuk 30 bumi saisine. Bayangke regane pira? Sampeyan hitung. Sing mase pira, selakane pira, BBM-e pira, ayo. Nah, niki niku murahe Gusti Allah. Tapi maca Quran sing teng kandaran mau sing tajwide wis bener menurut kaidah. Hunah-hunahe dawa cekake makhraje bener. Iki keistimewaane Quran. Kitab suci sing temurun saka langit ana 104. Iku sing ana ganjaran diwaca iku namung Quran. Injil, Taurat, Zabur lan liyane diwaca ora ana ganjarane. Quran ana ganjarane. Endahe maneh dilagokno nganggo lagu. Asal orang nyalai kiroate tajwide entuk ganjaran maneh kautaman. Niki dipragakake nalika sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ku sahabate Kanjeng Nabi sing suarane apik. Kanjeng Nabi niku nek dalu keliling keliling omahe sahabat-sahabat. Krungu Abu Musa maca Quran mandek nganti leren, Kanjeng Nabi nembe kondur. Tekan omah woro-woro aku mau ngokno suarane Abu Musa al-Ash'ari api kaya suarane Nabi Dawud. Leng alam je Nabi krungu Abu Musa. Abu Musa suarane di alam Kanjeng Nabi bunga erak mekakat rajeng sowan matur Kanjeng Nabi napa leres jenengan kala dalu mirengake anggen kula maos Quran. Iya laqad uti tamizmaran min mazamiri ali Dawud. Temenan Abu Musa suaramu apik kaya suwarane Nabi Dawud. Ditanggapi karo Abu Musa, wallahi lau a'lamu annaka tasma'u lahabartuhu laka takbira. Demi Allah jeung Nabi, kok dek dalu kula mireng jaman dengan sampean mireng ake ngen kula maca lagune tak wapi-wapi nongone dalu dereng sepiro. Ibu ngae Abu Musa jadi ngelago ake Quran asal mboten ngewahi tajwid kira ate kengeng cuma Kanjeng Nabi mersi iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa iyyakum maluhuna ahlal fisq. Nek maca Qur'an lagune lagu wa'at lagune wong Arab Husaini, Jarga, Maduda wa iyyakum maluhuna ahlil fisq. Aja nganti ngagokake Quran kaya lagune wong fasik-fasik iku. Zaman riyen nalika kula rajin ngikuti MTQ, musabaqah tilawati Quran Menteri Agama Mukti Ali. Iku ana nggone NTB Nusa Tenggara Barat. Arep ngusulake supaya kori-kori Indonesia maca Quran nganggo lagu Indonesia. Kula tulak. Ya. Mboten usah lagu Arab iki perintah saka Kanjeng Nabi. Iqra'ul Qur'ana bilukhunil Arab. Lagu Arab. Jadi termasuk ingkang paling keras menolak baca Quran dengan lagu Indonesia kula. Niku. Sebab kula kuwatir. Jawa cekak iku iso geseh. Kula contone. Pamane saran maca Quran nganggo lagu Ngangko Iyo. Ngangko iyo sinai nandi dodol gedo dipangan dewe al-qari'atu mal-qari'ah wa ma'adro kamal-qari'ah payah mereka namanya lagu Indonesia macam-macam jadi dawa cerai sama coba Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ayan kan ini. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma'adiruka mal-Qari'ah. Bagaimana? Aku nak dilakukan kau iyo. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma'adiruka mal-Qari'ah. Payah. Anak lagu Arab kan pancen pas lagu ini. Lan kadhe Nabi ngendika Iqra'ul Qur'ana bilukhunil Arab. Kowe nek maca Qur'an lagune lagune bangsa Arab, lagu Arab. Wa iyyakum malukhuna ahlil fisq. Aja nganti maca Qur'an kaya lagune wong fasik-fasik, gambus, setrek niku aja. Ora larangan. Akhirnya Menteri Mohdi Ali gak wani. Kula tentang wangsul dateng ayat. Jadi keistimewaan Quran diwaca senajan durung ngerti maknane entuk ganjaran. Dilagokake ana kesunatan asal ora nyimpang makhraj lan tajwid. Innahu satamne Gusti Allah ya'lamul jahra. Mudanani Allah al-jahra ingkang banter. Ucapan penggawean sing terang-terangan Allah pirsa. Wa malan barang-barang yakhfa kang nyamarake sapa. Barang-barang sing samar-samar Gusti Allah pirsa. Iwe karo kita manusia. Mulane majlis taklim Jumat Pajar nek ngerentek-ngerentek no ati ngerentek sing sae-sae. Ojo nganti ngerentek sing ora apik. Allah pirsa. Wanu yassiru kalil yusra. Lan bakal gawe gampang isun ing seliramu Muhammad lil yusra malang lakon sing gampang yaiku agama Islam tak gawe gampang. Agama Islam niku agama sing memes gampang. Contone salat ndak iso bingatek sesuci dike wudu upamane dia iso wudu ya tayamum dia iso ora usah wudu ora usah tayamum langsung sholat li hurmatil wakti. Kula nate nalika dibuwen londo tahun 49 kelas kedua. Tembuwen dikerangkeng mboten asal medal. Budung badan sakit. Golek lebu ga ono nak dhuwur. Kula salat li hurmatil waqti. Ya isane ngono. Barang metu kambuhan ora lajeng kandha. Ini Islam carane gampang. Raisa sing abot sing enteng. Iki Islam. Wong Islam kumpul karo wong kafir. Wong kafir sing memusuhi Islam dilarang. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Iku nek wong kafire memusuhi Islam gak oleh. Tapi nek wong kafir mbalani wong Islam pengen. Jalile Kanjeng Nabi kali Abu Thalib. Abu Thalib kafir, kafir. Tapi mbalani Kanjeng Nabi. Dijak bolok, bolok. Malah nganti dadi besan. Abu Thalib wong kafir, anak lanang jenenge Ali. Kanjeng Nabi wong Islam. Dan nak wedok jenenge Fatimah. Fatimah dijodohake entuk Ali. Oh, Kanjeng Nabi malah besanan karo Abu Thalib. Kengeng, malah ditakoni ngono. Takon kang. Jadi wong Islam besanan karo wong kafir oleh oleh. Asal sing dadi mantu Islame kuat. Sayyidina Ali Islame kuat. Malah ditiru karo Raden Rahmat Sunan Ampel. Raden Rahmat Sunan Ampel bojo sing muda duwe anak wedok loro. Besanan karo Brawijaya. Brawijaya Raja Buddha. Raja Buddha Brawijaya duwe anak jenengane Raden Fatah. Ya. Baktane dipengaruhi karo Raden Rahmat mondok pinter ngaji ngelmu syariat hakikat tarekat barang wis wonten dipundhut mantu Raden Fatah anake Brawijaya wong kafir kafir Raden Fatah Islam dipundhut mantu Raden Rahmat kengeng kengeng Raden Rahmat niru Kanjeng Nabi. Jadi wong Islam kumpul karo wong kafir kengeng kengeng angger wong kafir sing ora nakal ngono gampangan. Nah, mulane wong Islam mbet gawe karo wong kafir kengeng kengeng. Dalile Kanjeng Nabi desa wah nak tanah Khaibar digarap wong Yahudi. Nanti sawahe Kanjeng Nabi sing garap wong Yahudi. Malah ditindakkan. Keterangan nek santri-santri kepengen ngerti tengene kitab hadis bulughul maram gampang diluruh. Bulughul maram. Nanti kenge. Sing boten kenge. Wong Islam hubungan karo wong kafir memusuhi wong Islam liyo. Tidak kena. Wong Islam hubungan karo wong kafir kanggo musahi wong Islam liyane kaya nek Yaman bayah Jumatan ana bom bunuh diri lho tengah Jumatan dibom sing mati nganti ana 137 niki namine mboten kenge mboten kenge niku serang wong Jumatan iki wong Islam. Dalile wong Islam ora kena hubungan karo wong kafir. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dalile wong Islam kena hubungan karo wong kafir. Kanjeng Nabi karo Abi Thalib. sawahe di Nabi teng Khaibar digarap wong Yahudi. Nah, jadi kudu teliti. Azakir mongko nuturana sira Muhammad inna fa'atiz zikra lamun manfaat apa pitutur. Kuwi supaya dakwah nutur-nuturi masyarakat. Fadzakir sekawet temurun ring Kanjeng Nabi. Tapi secara umum kita umat Islam kudu dakwah, nasihat. Nek ana manfaate nasihat. Saya zakar man yaksa, bakal nampa pitutur man sapa wong. Yaksa kang wedi sapa wong Allah. Calon-calon takwa engko do ngikuti. Yo niki. Dakwah teng tenanan sing alus. Dakwah aja kasar-kasar. Ya. Hasil ora hasil tetap untuk ganjaran. Kanjeng Nabi niku nek dakwah alus mboten nate nyakiti penggalihe pendengar. Nate ngelingake sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niku sahabat sing cara saiki santri nemen. Nanging kebablasan. Ba'da qabilah. Nek bengi ora tau sare. Tahajud terus. Nek rino poso terus. Angen-angene kepengin nderekake Kanjeng Nabi sane minggah suwarga sareng Kanjeng Nabi. Karepe ngono. Lah sing beda kan bingung. Wong bareng nganten kobil itu ora tau turu lah payah iki. Mana tahan. Niki. Sewetok lapor ring Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa? Laporan. Lho. Laporan. Kula niki manten anyar ning Nabi. Manten anyar kok rene. Tangge badhe laporan. Mas Abdullah bojo kula. Badhe kabil tu nikah. Iku dalu mboten ate sare. Bahasane halus. Aja lucu, gak tahu ngumpuli aja. Bahasane nek dalu mboten ate sare. Lha tahajud mawon. Nek rina poso terus. Karepe lha ungale pengen nderekake tindak lampah jenengan kersane saged minggah suwarga sareng jenengan. Ayo apik dong nek karepe ngono. Lho kok apik? Lah kula niki dalan napa? Iki wong wedok keras. Oh iya ya wis paham aku. Lajeng solusine dis pundi jeneng Nabi? Ana solusi bareng ne. Wes ngene wae bojone kandhane kon rene timbali jeneng Nabi ngono wae nggih matur nuwun. Mule Mas Abdullah jenengan timbali jeneng Nabi ana apa mangke rak pirsa piyambak. Wong wedok ku ngene iku laporan rak bertanggung jawab. Abdullah cepet-cepet sowan. Lah Kanjeng Nabi niku nek nasihat mboten nate nglarakno atine sing dinasehati. Niki sing angel. Ren laporan dicek iki. Abdullah teko, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam warahmatullahi. Wonten dawuh, "Iya, kene pira?" Abdullah dalam kowe iku padha-padha sahabatku sing paling top. Carane di alam. Kowe iku padha-padha sahabatku sing paling top. Top napane Jeneng Nabi? Nek bengi ahli salat, ahli tahajud. Oh, nggih leres niku. Nek ana ahli poso. Nggih, niku leres. Maksudmu apa? Kula niku kepengin nderekake tindak lampah jenengan kersane saged minggah swarga sareng jenengan. Oh ya apik nek ngono. Amila. Pendek bojo gagah kula jarke mawon. Niki pancingane jeneng Nabi luar biasa. Angel lho ngaten niki ngono. Berarti laporane bener. Barang wis ketekel pengecekan dasar laporan nembe nasihat Abdullah dalam karepmu apik nderekake tindak lakuku tapi salah langkah salah langkah kowe nderekake tindak lakuku lakinni ana usolli wa arbut wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni nek nderekake tindak lakuku aku nek bengi ku ya salat ning ya sare halus ngono ya salat ya sare nek rino poso sunat kadang poso kadang ora aku ya rabi. Nek kowe ora gathuk karo lakuku iki dak tak daku umatku sing sampurna. Ampun Jun Nabi, lho wis piye? Nggih kula mangke nggih banting setir. Ana banter barang niku. Ya niki. Ki carane Kanjeng Nabi nalihat. Lajeng kondur langsul dalune lajeng salat saantara terus sare. Wajar untuk kutuk semeda beratus suan mana yang Kanjeng Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam apa ana apa mana matur nuwun. Niki luar biasa di Kanjeng Nabi carane nasen fadzakir inna fa'ati zikra. Nah jadi nasihat bapak-bapak tetap nasihatnya dengan anak-anak cara pendidikan, cara ngibadahe salate supaya dene temane. Niku namine berjuang jihad. Sampean ngawasi anak-anak jenengan cara beribadahe. Niki namine jihad. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dan alsinatikum ri nasihati. Saya zakaru man yaksha bakal nampa pitutur man sapa wong yaksha kang wedi sapa wong ing Allah wong sing calon-calon takwa bakale dondekake waya tajannabu bakal ngedoi ing pitutur waya tajannabu lan bakal ngedoi ing pitutur al asqa sapa wae sing cilaka-cilaka yaiku wong kafir. Nek wong kafir calon kafir pancen ora bakal nganut. Tapi kanggo kita kan do ngerti antara tatapan kafir apa bakale calon Islam. Mulane tetep zikir. Ya mucal niku penting. Wong sing cilaka allazi yaslan naral kubra kang bakal mlebu sapa lazi ing neraka kang gedhe yaiku neraka akhirat. Nanggone neraka semala yamutu mongko nuli ora padha mati sapa wong biyen nanggone neraka. Nek neraka ora mati. Wala yahya lan ora urip lho. Ora mati ora urip. Tegese ora mati mergo sing ngrasakno penyakit. Ngrasakno lara, ngrasakno siksa. Ora urip tegese urip penak. Bahasane Quran, ora mati ora urip. Lha kok ngono? Merga manusane nek ngomong sok ngono. Ya teko wet iku wah aku mau meh mati. Ngono. Ora mati tapi meh mati. Kok kaya reti mehati semaput lingarane Iki bahasane ora mati ora urip. Ditirutna karo Gusti Allah. Nek neraka ora mati ora urip. Mati sing tenan ora, urip sing kepenak ora. Besok sing dung kod ablaha teman-teman bejo man sapa wong tazaka kang nucekake sapa wong tegese imane mantep islame kuat wa zakara sma rabbi lan eling sapa wong ing namane pangeran wa sholat banjur do gelem sholat sing penting sholat lima waktu Baltuk siruna dumugi ngriki iki keterangane sepanjang Baltuk sirunal hayatat dunya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Allahumma arinal haqqo haqqo warzunat tiba wa arinal batila batila warzuknya tinabah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Thank you.